Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Kalbu. Mudah-mudahan sesuai dengan nama acara ini, nama program acara ini, apa yang menjadi kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyejukkan kalbu kita, dan itu minimal. Karena tidak hanya sekedar sebuah kesejukan saja yang mendatangkan kedamaian, akan tetapi juga sikap dan perilaku yang harus kita tunjukkan adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan bimbingan dan aturan yang terdapat di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah untuk kebaikan kehidupan kita. Kita sudah sampai di ayat ke-36 dari surat Al-Hijr yang masih menceritakan tentang seputar dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-36 ini masih menceritakan alur kisah dialog yang terjadi antara iblis dengan Allah, di mana di dalam dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengeluarkan suatu pernyataan tegas, suatu eksekusi hukum terhadap iblis yang sudah jelas-jelas menolak perintah Allah dengan mengatakan ukhruj minha fa innaka rajim, keluarlah engkau dari surga ini wahai iblis, engkau akan dirajam. Dan tidak hanya sekedar itu saja, Allah menambahkan dengan hukuman wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, hidupmu itu selamanya tidak akan pernah merasa bahagia dan merasakan kesenangan. Senang nanti yang akan diperoleh oleh iblis, karena ketika dia membayangkan akan ikut menggiring manusia ke dalam neraka bersama dirinya. Inilah dijelaskan di dalam 36, di mana iblis akhirnya kemudian memanfaatkan sisa-sisa kesempatan yang ada dengan mengatakan qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, beri tangguhlah aku untuk tetap hidup sampai nanti hari kiamat datang. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan keterangan ayat ini, ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama adalah bahwa di sini iblis merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesempatan, ya. Akan tetapi rengekan iblis ini bukan merupakan suatu permintaan yang berangkat dari keyakinan dirinya lagi bahwa dirinya itu memang punya martabat yang tinggi melebihi Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika dia mengatakan Rabbi fa'anzirni, itu sudah habis dulu, lantaklah segala kesombongan yang ada pada dirinya, hancur sudah. Yang tertinggal adalah ketika dia meminta kesempatan untuk menghancurkan anak cucu Adam alaihissalam. Yang kedua adalah di sini dijelaskan bagaimana ternyata iblis adalah orang yang mempergunakan akal pikirannya untuk memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Ketika harapan untuk mendapatkan kebahagiaan sudah putus, sudah tidak ada lagi, karena jelas-jelas dia harus berhadapan dengan ketentuan Allah. Ketika dia merasakan tidak ada lagi gunanya hidup dalam kebaikan, tetap ada usaha untuk menjatuhkan orang lain. Fa'anzirni, dia melihat peluang, dia melihat di sini ada kesempatan-kesempatan untuk tidak hanya sekedar dirinya saja yang dilaknat dan dihukum oleh Allah, akan tetapi dia berusaha untuk juga mengikutkan anak cucu Adam terlaknat bersama dirinya, karena yang muncul di dalam dirinya adalah suatu perasaan dendam yang begitu besar akibat karena merasa gara-gara Adamlah akhirnya dia harus tercampak keluar dari surga dan merasakan kehidupan di bawah tekanan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa bagaimana akhirnya kesombongan itu akan hancur dengan sendirinya ketika dia akan berhadapan dengan kenyataan, ya, di mana iblis sebelumnya menyombongkan diri, akan tetapi karena Allah sudah murka, hancur buyarlah semua sikap kesombongan tersebut. Yang tertinggal adalah perasaan menyesal, dan habis perasaan menyesal dan kekerdilan dirinya Inilah yang terjadi pada diri iblis. Yang kedua adalah bahwa semangat untuk tetap mempergunakan kesempatan yang ada. Ini yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Walaupun konteks ayat ini adalah konteks tentang mempergunakan kesempatan-kesempatan yang sifatnya adalah negatif. Bahwa bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun iblis merasa dirinya sudah kerdil, tercela, dia tidak mau menyerah begitu saja, tetapi memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Makanya tidak heran kalau misalnya satu saat ada saja dalam kondisi yang terdesak, maka pikiran kita itu akan cepat berpikir kepada yang negatif. Ini salah satu cara berpikir yang diembuskan oleh iblis atau syaitan ke dalam diri manusia. Ya, kita pasti pernah merasakan hal itu, di mana ketika kita berpikir tentang negatif pada diri seseorang, maka akan berkembang dengan pikiran-pikiran negatif lainnya. Ya, tidak hanya berhenti pada satu pikiran negatif, akan tetapi terus berkembang. Kucuri nanti rumahnya, nanti kalau orangnya bangkit kubunuh dia, kalau istrinya bangkit kubunuh lagi, kalau nanti ada polisi bagaimana begini. Jadi pikiran negatif terus berkembang. Jadi mungkin ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bahwa hidup itu tidak perlu menyerah. Walaupun konteks ayat ini membicarakan tentang bagaimana semangat hidup yang kembali menyala dari diri seorang iblis akibat betul-betul berada dalam kondisi tertekan. Atau dalam keadaan lain, bahwa sebenarnya hidup dalam keadaan tertekan, hidup dalam keadaan prihatin, itu mampu sebenarnya seharusnya lah memicu semangat seseorang untuk tetap melanjutkan kehidupannya dalam penuh semangat dan menimbulkan pikiran-pikiran produktif sehingga akhirnya dia mampu melewati berbagai rintangan yang ada. Untuk lebih jelasnya menjelaskan tentang keterangan ayat ini, bersama kita sudah ada Ustaz Jainal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 36 ini menegaskan kepada kita bahwa iblis adalah bagian dari makhluk Allah yang bernama jin. Karena apa? Karena jin akan wafat dan mati sebagaimana manusia juga akan wafat dan mati. Karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, debat ulama dari dulu sampai sekarang belum pernah selesai dan usai tentang apakah ada makhluk tersendiri yang namanya iblis dan keturunan yang bernama setan, atau iblis itu dan keturunan yang bernama setan adalah bagian dari jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan ayat 35 dan 36 yang dikutip, yang kita kutip dari Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berkeyakinan bahwa iblis dan anak cucunya yang bernama setan merupakan bagian dari makhluk Allah yang bernama jin yang jahat durhaka, sebagaimana manusia yang jahat, durhaka, dan kafir kepada Allah bisa juga dikategorikan berperangai sebagai setan. Maka disebutkan lazi waswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Jadi yang menggoda, yang membisikkan itu bisa setan yang berbentuk jin dan bisa setan yang berbentuk manusia. Bahkan kita menemukan setan yang berbentuk manusia ini terkadang lebih dahsyat godaannya daripada setan yang berbentuk dengan jin. Terkadang banyak orang melakukan kemaksiatan karena teman dekat. Teman dekat itu lebih dekat lagi karena pasangan hidup. Istri mengajak suaminya untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, misalnya korupsi. Suami memaksa istrinya untuk menjual dirinya karena himpitan ekonomi sehingga dia melakukan prostitusi. Anak merongrong orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang dilarang seperti mencuri demi eksistensi diri. Nah, itu adalah godaan manusia yang terkadang lebih dahsyat daripada godaan setan yang kita kutuk. Karena apa? Karena manusia itu sendiri sudah merupakan bagian dari setan. Pelajaran yang menarik juga kita lihat di ayat 36 ini. Anzir, tangguhkan. Beri aku waktu untuk bisa hidup lebih lama. permintaan setan ini, permintaan bapak setan ini yang bernama iblis, itu terjadi pada makhluk yang bernama jin. Menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, usia jin bisa lebih panjang daripada usia manusia. Manusia memiliki usia pada zaman sekarang ya sekitar 100 tahun sudah begitu hebat, dan pernah memang manusia berusia sampai 1000 tahun sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi untuk jin itu usianya bisa sampai ribuan tahun, wallahu alam bagaimana jelasnya. Tetapi ayat ini mengatakan mereka akan memiliki umur yang sangat amat panjang. Tetapi apalah arti umur yang sangat amat panjang? Misalnya kita memiliki usia sampai 100 atau 1000 tahun kalau dihiasi dengan perbuatan yang bejat dan jahat. Alangkah indahnya panjang umur dihiasi dengan perbuatan yang baik dan mulia. Min husni islamil mar'i man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik muslim itu panjang umur baik amalnya, dan seburuk-buruk muslim itu panjang umur buruk amalnya. Jadi sebenarnya bukan terletak pada panjang dan pendeknya umur, tapi terletak pada baik buruknya seseorang. Di sini kita bercermin, gunakanlah hidup sekali ini dengan perbuatan dan amal baik. Karena apa? Karena di sana ada banyak setan, baik dari jenis jin dan manusia, yang menggunakan hidup sekali ini untuk menggoda kita agar menjadi orang yang tidak baik. Kita akan menemukan manusia senang melihat kita susah dan susah melihat kita senang. Itu adalah manusia dari jenis setan yang dikutuk. Sebagaimana iblis memiliki prinsip yang sama, sehingga dia membutuhkan waktu yang panjang supaya dia dapat senang melihat kita susah. Sebaiknya orang Islam itu senang melihat orang lain senang dan sedih prihatin melihat orang lain prihatin. Kita empati dan simpati pada waktu dan tempatnya yang layak dan benar. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari keterangan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Janal, bahwa sebagaimana di sini dinyatakan permintaan iblis untuk hidup lebih lama, ya sebenarnya itu sendiri adalah merupakan suatu permintaan hidup yang berada dalam musibah, hidup siap menjalani kehidupan yang sebenarnya sangat menyakitkan dirinya, karena iblis sendiri sudah tahu bagaimana akhir kehidupannya dan dia rela untuk tetap hidup sampai hari kiamat demi untuk mengikutkan orang lain untuk sama-sama dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran hidup di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita yang singkat ini, memanfaatkan hidup kita yang masih tersisa ini. Bahwa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal ya, bahwa orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu kasura amaluhu, hidup panjang dan juga amal yang semakin lama semakin baik. Bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menjadikan kehidupan sebagai ladang untuk berbuat baik, bukan ladang untuk menanam bibit-bibit kebencian atau bibit permusuhan atau bibit kesombongan atau menjalani kehidupan dengan hal-hal yang sebenarnya orang lain tidak menyukainya. Hidup ini singkat, hidup ini cukup terbatas, oleh karena itu bagaimana kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan baik itu adalah memanfaatkan kehidupan, berbuat baik setiap hari walaupun itu sangat kecil sekali ya, mengusahakan diri, memaksakan diri untuk tetap berpikir apa kebaikan yang harus saya lakukan pada hari ini. Sudahkah saya berimpak hari ini? Sudahkah saya meningkatkan kualitas ibadah saya hari ini? Sudahkah saya berbuat baik kepada orang tua saya pada hari ini? Sudahkah saya mendoakan orang-orang di sekitar saya pada hari ini? Mungkin itu adalah salah satu pertanyaan yang mampu merangsang kita untuk semakin meningkatkan kualitas perbuatan baik kita. Jangan hidup ini hanya dijalani dengan rutinitas seperti biasa saja. Hari ini kerja, besok kerja, tapi ternyata kerja kita tidak ada peningkatannya, ya. Hari ini kita bersama dengan keluarga, besok bersama keluarga, dan begitulah seterusnya. Jadi harus ada usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan tersebut. Usaha-usaha bagaimana mengisi kehidupan dan menghiasinya dengan hal-hal yang terbaik, karena itu akan mampu membuat kita merasa sangat senang, tidak hanya ketika kita mendapatkan respon baik dari orang lain, tetapi terutama karena kita pasti akan mendapatkan respon yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah, karena Allah pasti akan melihat perbuatan baik kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.